kawan dengar sebuah kisah, cerita tentang kebayan muda dirundung cinta yang membara dengan putri Pati Alengka. Kala sang putri lewat di rumah pergi nonton pertunjukan gala, sang kebayan hampir copot jantungnya. Si kebayan muda, si kebayan mulut melompong ketemu putri pujaan di tengah taman yang kosong. Si kebayan gemas memeluk berangan-angan yang muluk dengan hati saingi bunyi punggung. Kebayan terbangun, kepala terantuk, kiranya pujaan tepi ranjang yang terpeluk. Oh kasihan. Beranikan diri datang ke rumah sang putri. Sesampai di sana kebayan tertegun. Tertulis di pintu depan hanya untuk para hartawan, kecuali yang derajat bangsawan. Kebayan kecewa, dia anak desa, hanya ada cinta yang tak.